dan ayo ning atimu pamulang lanang cing cuke ming sampara rupamu pancen ayo ning atimu pamulang lanang cing cuke ming toploro di rupamu pancen ayo ning atimu pamulang lanang cing cuke ming toploro. Some.